الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حديث آيات 75 sampai 78. فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. Apakah kalian wahai orang-orang yang beriman sangat ingin agar mereka percaya kepada kamu, tunduk kepada kamu? Pertanyaan itu seakan-akan merasa aneh. Betapa ambisinya, betapa besar keinginan orang-orang beriman itu, orang-orang Yahudi itu masuk Islam. Kenapa? Di antara sebabnya disebutkan mereka itu, pertama, menurut sebagian tafsir, dhamir ini ditujukan kepada, pertama, ada yang menyebutkan Nabi SAW secara khusus. Ada yang menyebutkan pula dhamir yang jamak di dalam kalimat afata ma'una itu adalah orang-orang Ansar. Karena orang-orang Ansar dengan orang-orang Yahudi itu punya pertalian, hubungan, disebutkan sebagai ahli tafsir, hubungan persusuan. Hubungan persusuan. Jadi mereka berharap orang-orang Yahudi itu beriman. Apalagi sebelum itu kan mereka selalu mendapatkan berita ancaman dari orang-orang Yahudi. Ya, nanti akan datang Nabi yang akan memerangi kalian orang-orang musyrikin. Itu terus yang mereka ungkapkan. Nah, ini besar. Nah, apalagi mereka bertetangga, orang-orang Ansar berharap sekali agar orang-orang Yahudi itu masuk Islam. Ternyata tidak. Hidayah itu di tangan Allah. Hidayah di tangan Allah. Allah memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah, "Tsumma dzakara halal munafiqi ahli alkitab." Kemudian Allah menyebutkan dalam ayat-ayatnya ini keadaan munafik ahli alkitab. Bukan hanya di kalangan muslimin, ketika itu yang ada munafik dari kalangan ahli alkitab. Bagaimana di kalangan kaum mukminin, kaum muslimin, umat Islam ada namanya zindiq. Di kalangan mereka juga ada zindiq. Di kalangan mereka juga ada zindiq. Faqala, Allah berkenan mengatakan, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, seperti orang-orang munafik. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, wa idza khalu ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Ini orang-orang munafik di awal ayat. Orang-orang munafik ahlul kitab seperti ini. Fa'adharu lahumul iman qawlan bi'alsinatihim. Mereka menampakkan, menunjukkan, memperlihatkan kepada orang-orang beriman, kami juga beriman kepada kamu. Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi, betul nabi. Nah, tapi ada yang menyebutkan, tapi itu khusus untuk kalian. Hanya untuk orang Arab. Tidak untuk kami. Terus secara umum yang disebutkan juga oleh beliau di sini, fa'adharu lahum al-iman qawlan bi'alsinatihim. Kami juga beriman, kami juga seperti kamu. Ma laisa fi qulubihim, yang tidak ada di dalam hati mereka. Ini mereka hanya mengucapkan iman itu di lisan. Iman itu tidak ada di dalam hati mereka. Oleh karena itu, wa idza khala ba'dhum ila ba'din, kalau mereka sudah bersendirian, bergabung sesama mereka, sejenis mereka, semodel dengan mereka, seakidah, seiman, sepemikiran, mereka akan berbisik. Seperti disebutkan oleh Allah, atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum. Falam yakun indahum ahadun min ghairi ahli dinihim. Yani ketika tidak ada orang lain selain yang seagama dengan mereka, sekelompok dengan mereka, sealiran mereka, sepemikiran mereka. Fala ba'dhum li ba'd. Yang satu berkata kepada yang lain, bagaimana firman Allah? Atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum. Apa kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah Allah yang ditimpakan kepada kalian, azab? Ain makna di antara makna apa? Fataha bisa bermakna niqab, bisa bermakna hukum, qadha. Apa kalian mau ceritakan tentang ini apa kalian beritakan kepada mereka adab yang menimpa kalian atau ketetapan Allah yang telah menimpa kalian? Qala rahimahullah ay atubhiruna lahumul iman wa tukhbirunahum annakum mithluhum Apakah kalian tampakkan, perlihatkan kepada orang mukminin keimanan dan kalian ceritakan kepada mereka bahwa kalian sama seperti kaum mukminin? Fayakunu dzalika hujjatan lahum 'alaikum, sehingga ungkapan kalian, perkataan kalian itu, sikap kalian itu menjadi hujjah bagi mereka untuk membantah kalian di hadapan Allah hari kiamat. Yaqulun, mereka akan mengatakan, nah ini yang saya masih bingung sampai sekarang. Nah, ya kalau yang yaqulunnya ini adalah orang-orang yang beriman, ini dari cerita di atas artinya ada hubungannya dengan atuhiruna lahum lil mu'minin, sehingga mereka akan mengatakan yaqulun, ini orang yang beriman itu akan mengatakan innahum qad aqarru, ya, bahwa mereka menyani telah mengakui bi annama nahnu 'alaihi haqq, bahwa apa yang mereka yakini itu, ya ini mereka akan mengatakan kepada kalian atau di hadapan Allah bahwa yang kami yakini itu adalah benar. Wa ma hum alaihi batil, dan yang kalian ya ini, oh, yang mereka yakini, yang mereka di atasnya ini orang-orang ahlul kitab di atasnya itu adalah batil. Fayahtajuna alaikum bidzalika inda rabbikum, yang kemudian mereka akan membantah kalian di hadapan Allah dengan sikap kalian seperti itu. Jadi seolah-olah dan mereka jadi awatnya, mereka jadi semakin mantap yakin dengan agama mereka, dengan keimanan mereka, dengan sikap kalian yang menampakkan seolah-olah kalian sama seperti mereka. Ini kesimpulan ana yang ana lihat dari beberapa tafsir yang lain. Adapun dari yang ini dhamirnya kemana, wallahu a'lam. Mau tanya ke asatidz yang lain yang berilmu dan tidak sempat lagi. Jadi ini yang anak pahamnya simpulkan seperti yang di dalam tafsir-tafsir yang lain, bahwa seakan-akan ini orang-orang Yahudi itu menyalahkan teman mereka. Kenapa kalian cerita urusan yang seperti ini? Kenapa yang lain tidak diam? Supaya kalian tidak dibantah, tidak dihadapi oleh mereka nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Sampai sini paham ya? Nah, seperti itu sikap mereka. Nah, apala ta'qilun, apa kalian tidak berpikir? Apala yakunu lakum aqlun, apa kalian tidak punya akal? Fatatrukuna ma huwa hujjatan 'alaikum, lalu kalian tinggalkan apa yang menjadi hujjah terhadap kalian. Jadi jangan bongkar, jangan berikan kepada mereka sesuatu yang akan menyerang balik kalian. Hadza yaquluhu ba'dhum li ba'dhin. Hadza yaquluhu ba'dhum li ba'dhin. Sampai di atas artinya sampai dia ni tanda tanya fayakunu dzalika hujjatan lahum 'alaikum, itu sebetulnya sudah sama seperti itu semua dalam tafsir. Cuma keterangan beliau ini yaqulun, dhamir wawnya itu kembali kepada orang beriman ataukah kembali kepada orang Yahudi? Kalau yang anda bacakan tadi itu kembalinya kepada orang beriman sebagai hikayah. Ya, orang-orang Yahudi itu bersesuaian si A dan si B dari kalangan Yahudi ini akan cerita kepada, ini akan mengatakan kepada si B, ngapain kamu cerita kepada mereka tentang apa yang menimpa kalian? Nanti mereka, orang beriman itu akan mengatakan bahwa jadi sesungguhnya apa yang mereka yakin itu benar. Sedangkan apa yang mereka ya, di atasnya itu adalah batil. Yang hum di situ adalah orang-orang ahlul kitab. Sampai sini mah hum. Ala kulli hal itu sikap. Ya, orang-orang ya, apa namanya munafik ahlil kitab. Nah, ini sikap di antara mereka, artinya yang diterangkan oleh mereka itu apa? Bahwa memang Nabi Muhammad itu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kalian. Ada ciri-cirinya ada sama kami. Tapi mereka enggak beriman. Nah, kalau sudah bertemu dengan sesama mereka, mereka mengatakan, "Kamu kenapa kamu cerita?" Sesuatu yang nanti akan menjadi alasan bagi Allah untuk menghukum kalian. Mereka jadi punya pegangan untuk memojokkan kalian di hadapan Allah. Kalau kalian diamkan, kalian lebih, mungkin lebih selamat menurut mereka. Hadza yaquluhu ba'dhum li ba'dhin. Qala qawluhu, dan munafik itu sepanjang zaman ya, selalu ada dari kalangan ahli kitabnya ini mereka di kalangan kaum umat Islam itu juga kan. Kalau dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak berani menampakkan diri. Ini munafik di zaman dahulu, tidak berani mereka menampakkan diri. Tapi sekarang justru orang-orang yang beriman, berakidah bersih dan lurus itu yang takut menampakkan keimanan mereka. Ya, terbalik. Mereka yang merajalela kaum munafikin yang banyak. Orang-orang zindiq berani mereka untuk menyuarakan kebatilan. Ya, yuhi ba'dhum li ba'din zukhrufal qawli ghurura, saling membisikkan kata-kata yang indah di antara sama mereka untuk menipu kaum muslimin, untuk menipu yang lain. Ini mereka banyak. Qala rahimahullah qawluhu awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apakah mereka tidak tahu bahwa Allah ya'lam, bahwa Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka sirkan, apa yang mereka rahasiakan, apa yang mereka simpan dalam dada. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi surur. Allah Maha tahu pengkhianatan mata dan apa yang tersimpan di dalam dada. Yauma tublas sarair. Fama lakum min quwwatin, fama lakum min quwwatin wa la nasir. Allah Maha tahu apa yang tersimpan di dalam dada. Rahasia-rahasia kita. Simpanlah niat-niat yang baik, cita-cita yang luhur, sambil minta tolong kepada Allah. Semoga Allah wujudkan. Semoga Allah jadikan harapan-harapan tersebut. Bukan sekedar khayal, angan-angan. Ingin jadi yang terbaik. Upaya. Ista'in billah. Kalau dia sungguh-sungguh bahkan dia minta dalam doanya, pasti Allah kabulkan. Seperti disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sungguh-sungguh minta syahadah, mati syahid membela agama Allah di jalan Allah, itu Allah berikan syahadah walaupun dia mati di atas tempat tidur. Kalau dia sungguh-sungguh, walaupun dia mati di atas tempat tidur. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, jenderal-jenderal perang. Ya, jenderal-jenderal perang, panglima-panglima perang, meninggalnya di mana? Kasur. Tidak dalam keadaan berperang. Lebih-lebih Khalid bin Walid. Sampai kenapa dia tidak mati dia dalam pertempuran? Ada yang jawab, karena kamu pedang Allah. Kalau namanya pedang Allah, enggak mungkin patah. Allah sendiri yang mengambil, menyelesaikan. Nah, itu sungguh-sungguh. Ya. Maka simpan di dalam hati itu niat-niat yang baik, cita-cita yang mulia, keinginan-keinginan yang luhur. Sambil bawa dalam doa. Bawa dalam doa. Jadi bukan sekedar ngelamun, menghayal, wujudkan, minta. Kalau itu memang baik, wujudkan, minta kepada Allah. Qala fahum wa in asarru. Mereka walaupun mereka menyimpan, menyembunyikan ma ya'taqidunahu fi ma bainahum, apa yang mereka yakini di antara sesama mereka. Keyakinan-keyakinan yang batil, rencana-rencana makar. Bukan hanya orang-orang Yahudi, siapapun dari kalangan munafik di tubuh umat ini. mereka menyimpan maka rencana-rencana yang jelek terhadap kaum muslimin, pasti akan Allah dan tampakkan. Allah tahu. Qala wa za'amu annahum bi israrihim la yatatarraqu 'alaihim hujjatun lil mu'minin. Menurut mereka, menurut anggapan mereka, bahwa mereka itu orang-orang Yahudi dan juga orang-orang yang semisal mereka yang menyimpan kenifakan, yang menyimpan kepalsuan, yang menyimpan kedustaan. Kalau mereka ini, mereka mengira dengan rahasia yang mereka simpan itu tidak akan masuk, tidak akan menimpa mereka hujjah. Tidak ada kaum mukminin punya hujjah, alasan untuk menyerang mereka, untuk menyudutkan mereka. Kenapa? Rahasia, masa kaum mukminin tahu? Nah, sebagian menyebutkan sampai di ketika mereka dikepung di Khaibar. Nah, Ali bin Abi Thalib datang, kata sebagian ahli tafsir, mereka mulai mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaget Ali bin Abi Thalib. Terus kembali ke induk pasukan. Ya Rasulullah, kamu Anda jangan ke sana. Rasulullah tahu. Kau dengar caci maki mereka terhadap saya. Iya, jangan. Nah, Rasulullah justru datang. Rasulullah datang justru dan kemudian Rasulullah memanggil mereka. Ya ikhwatal qiradata wal khanazir. Ya abadat tahut. Ya, nah. Mereka dipanggil dengan kalimat yang dulu pernah anak katakan abna, bukan abna, tapi ikhwah, saudara. Karena orang-orang yang dirubah jadi babi, orang-orang Yahudi yang dirubah, Bani Israel yang dirubah jadi kera, itu tidak punya keturunan, mati. Mungkin termasuk juga tikus-tikus yang ada di sana mungkin. Wallahualam kalau di sini. Fa'rah, ya. Yang disebutkan dalam riwayat itu ada satu umat dari kalangan Bani Israel itu yang hilang. Yang diduga mereka itu adalah tikus-tikus yang ada di sekarang. Itu salah satu dari umat dari kalangan Bani Israel. Mereka suka susu kambing yang lain, tapi susu unta tidak mau. Alakuluhan, nah ini mereka. Mereka mengira dengan sikap rahasia tersebut, mereka tidak akan terkena hujah. Artinya punya kaum muslimin tidak punya alasan untuk memojokkan, menyudutkan, menyerang mereka. Qala fa inna hadza ghalatun minhum wa jahlun kabir. Ini adalah kesalahan besar dan kebodohan yang parah dari mereka. Fa innallaha ya'lamu sirrahum wa alanahum. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui rahasia mereka. Allah mengetahui pula apa yang mereka tampakkan. Alanahum. Sir dan alan. Rahasia dan apa yang tampak dari mereka itu diketahui oleh Allah. Fayudhiru li'ibadihi ma antum alaihi. Dan Allah akan tampakkan kepada hamba-hambanya apa yang kamu ada di atasnya. Keyakinan yang kamu. Dan Allah juga berjanji kepada kaum muslimin, kaum mukminin. Wa ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-thayyib. Allah tidak mungkin tidak akan Allah biarkan orang-orang beriman itu seperti kamu sekarang ini, wahai kaum mukminin. Itu zaman Rasulullah ketika ayat itu turun, dibersihkan oleh Allah. Allah bongkar, Allah tunjukkan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya. Ya, perlahan satu demi satu terbongkar. Yang diingatkan oleh para a'immah kita, siapapun juga dia yang menyimpan rahasia dalam hatinya, itu akan terlihat dari raut muka dan celoteh lisannya. Pleset di lidahnya. Omongan yang enggak karuan, jelek. Nampak dari mukanya kebencian, tidak senangan, atau yang kalau dia menyimpan kejelekan. Tidak akan mungkin. Ini diingatkan oleh para imam kita. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dinukil dari beliau. Paling masyhur dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ya. Tampak dari raut warna muka dan lesetnya, celotehan lisan itu. Nah, falakatul lisan. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiya al-qalb. Di dalam hati itu ada sekerat daging yang apabila daging itu baik, maka baik anggota tubuh. Kalau hati itu, daging itu jelek, maka jelek anggota tubuh. Bukan hanya sekitar dari sisi penyakit yang terjadi, karena dia fungsinya dua, fungsi histi dan fungsi maknawi. Fungsi histi, dia memompakan darah. Fungsi maknawi, dia sumber cinta, ilmu, takwa, khasyah, keberanian, kedermawanan, kasih sayang. Itu di dalamnya. Rusak dia, akan muncul dari perbuatan, tindakan, ucapan, kata-kata, sikap, tindak tanduk, warna muka, raut muka. Makanya diingatkan oleh para ulama, hati-hati dengan firasat seorang mukmin. Fa innahu yamduru bi nurillah. Nah, dia melihat dengan cahaya dari Allah. Ya. Nisbah kepada sebagian ini pada Rasulullah atau mungkin sebagian sahabat, dhaif memang. Tapi makna ini dipahami. Ya, dari kalimat yang disebutkan oleh Utsman bin Affan ataupun Al-Hasan Al-Basri. Ya. Makanya mereka para salafun as-salih, mereka yang yataharra sidq, yang selalu berusaha untuk jujur, itu tidak bisa dibohongi. Tidak bisa dibohongi. Sampai disebutkan ketika Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam, cari di daerah ini seorang wanita membawa surat. Ya, sebuah sepucuk surat yang ditulis oleh Hatib bin Abi Balta'ah untuk orang-orang Quraisy, memberitakan, menyampaikan berita bahwa Rasulullah sudah bersiap. Sampai di tempat tersebut, perempuan itu mengatakan, saya tidak bawa apa-apa, saya tidak bawa surat. Ya, saya bukan pendusta dan saya tidak akan dibohongi. Tidak akan bisa dibohongi. Kamu buka atau kami telanjangi. Nah, takut perempuan itu, akhirnya buka. Serahkan. Ternyata dari Hatib bin Abi Balta'ah. Orang yang dia sedenam. Ya. Bukan artinya mutlak seperti itu. Dan Rasulullah SAW juga menyebutkan orang yang paling jujur ke dunia secara mutlak. Juga mengakui bisa, Pak. Artinya bisa terkecoh. Artinya bisa di, artinya dia mengatakan di antara ketika menghadapi dua persoalan, di antara kalian ada yang jujur dan tidak. Nah, artinya mungkin saja orang itu akan berkata demikian-demikian sampai membuat alasan mungkin indah, akhirnya Rasulullah menangkan dia. Padahal dia salah. Bisa terjadi seperti itu. Tapi alhamdulillah, ya, bagaimanapun orang itu menyembunyikan kedustaannya, itu akan terungkap. Qala rahimahullah ta'ala fa inna Allah ya'lamu sirrahum wa alanahum fa yuhiru li 'ibadihi ma antum 'alaihi na'im. Barisan kaum mukminin, shufuful muslimin, pasti akan Allah bersihkan. Pasti akan Allah bersihkan. Nah, Allah tidak akan biarkan bercampur dalam barisan kaum muslimin itu, kaum mukmin itu yang kotor dengan yang baik. Seleksi itu terus berlangsung dalam kehidupan. Ujian al-balaya tudhiru jawharat ar-rijal. Permatanya seorang laki-laki, seorang manusia itu tampak dengan ujian-ujian. Dia sungguh-sungguh atau dia bukan orang yang sungguh-sungguh. Dia orang yang shadiq atau dia orang yang kadzib. Qauluhu wa minhum. Wa minhum ay min ahli al-kitab. Di kalangan ahli al-kitab itu ada ummiyun, ay awam. Nah, di kalangan kaum muslimin juga banyak awamnya. Laysu min ahli al-ilmi, bukan dari kalangan ahli al-ilmi. La ya'lamuna al-kitaba illa amaniya. Mereka tidak mengetahui tentang al-kitab kecuali amani. Yang khilaf itu ada yang mengatakan amani itu tilawah seperti yang dipilih oleh beliau. Ada yang mengatakan amani itu ya amani, angan-angan. Ya, amal. Yang berpegang seperti itu dengan dasar kalimat yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, "Lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara." Tilka amaniyuhum. Ini amani mereka, angan-angan mereka. Kalau begitu, illa di situ menurut mereka bukan istitsna, artinya apa maknanya, makna menunjukkan istitsna, tapi apa istitsna yang mutasil, tapi istitsna yang munqati'. Itu seperti itu. Artinya bukan bermakna ya kecuali atau setelah. Tapi di sini yang itu yang dipilih oleh beliau rahimahullah di sini, ai laisa lahum haddun min kitabillah illa tilawah faqat. Mereka tidak punya bagian, tidak dapat apa-apa dari Al-Qur'an, dari kitab mereka itu kecuali sekedar membaca. Kalau ini dia salah satu makna ini apa namanya yang dipilih oleh beliau ini kita pegangi, berarti alangkah ruginya kita kalau membaca Al-Qur'an sekedar membaca. Ingat pembahasan yang lain disebutkan oleh Allah, matalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha kama talil himar yahmilu asfar. Apa yang bisa diperoleh oleh keledai itu dengan kitab sebesar meja ini di atas punggung mereka? Enggak dapat apa-apa. Maka alangkah ruginya hafadzul Qur'an, enggak tahu dia makna-makna Al-Qur'an. Tidak tahu dia apa yang dia baca. Minimal yang antum baca terjemahan Al-Quran itu, tafsirnya, ayat-ayat pendek itu, ya, paham. Dan bisa dia amalkan semampu dia, itu lebih-lebih. Dan itu yang dimaksud dengan ahlul Quran, wa khassatullah, ahlullahi wa khassatuhu. Dia enggak hafal Al-Quran, tapi dia bisa memahami sepotong ayat, dua potong ayat, atau tinggal satu ayat, dua ayat, atau tiga ayat, satu surat. Tapi dia yang bisa mengerti dan dia amalkan. Itu bisa, boleh dikatakan dia sebagai ahlul Quran, ahlullah. Tidak sekadar membaca, menghafalnya. Antum nah, lebih akal, lebih berakal, lebih nah daripada seekor burung beo. Burung beo kita diajari, ditalkin, bisa hafal, lebih hafal dari antum mungkin. Nah, jangan jadi burung beo. Nah, tahu kan burung beo? Tahu kan? Nah, coba antum talkin, ulang-ulangi, pasti dia bisa apa? Assalamualaikum, lebih fasih mungkin. Nah, setiap bertemu kita, assalamualaikum. Nah, tapi kan bukan untuk itu kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Antum mah, ya, nah, sempatkan baca terjemahannya. Nah, sedikit misalnya antum misalnya apa, menikmati satu baca satu ayat. Misalnya. Satu surat yang berkesan, enggak paham maksudnya apa, tanyakan pada asatir. Mudaris, tanya sama Ustaz Ilyas, tanya sama Ustaz Yahya, tanya sama Ustaz yang lain. Apa nih Ustaz maksudnya Ustaz? Kok saya baca kok enak gitu. Ya? Apa yang mungkin di situ ada perintah atau pengamalan kenapa? Nah, amalkan semampunya. Nah, itu jadi ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Qala rahimahullah, la ya'lamuna kitaba illa amaniya ay laysa lahum haddun min kitabillahi illa tilawah faqat wa laysa indahum khibrun atau khabarun laysa indahum khabar bima indal awwalin alladhina ya'lamuna al-haqqar ma'rifah alahum. Tidak ada pada mereka berita bima indal awwalin, tentang apa yang ada di sisi orang-orang yang pertama, yakni di kalangan orang-orang terdahulu yang mereka mengetahui haqqal ma'rifah, yang mereka mengetahui, betul-betul mengetahui tentang keadaan mereka. Wa haula'i, dan mereka ini innama ma'ahum dhunun. Sedangkan mereka yang sekarang itu, mereka itu yang ada hanya sangkaan-sangkaan. Wa taqalidu, taklid-taklid li ahli ilmi minhum. Li ahli ilmi minhum. Kalau orang-orang yang mutaqaddiminnya di kalangan mereka merubah-rubah, ya seperti yang disebutkan di dalam ayat yang pertama tadi, yuharifuna al-kalima yasmauna kalam Allah tsumma yuharifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Ini orang-orang generasi pertamanya, awal-awalnya. Nah, seperti disebutkan dalam sebagian tafsir, dan makna kalimat yasma' di situ, ada yang maknanya yasma' itu mereka membaca Taurat, lalu mereka rubah maknanya. Ada yang bermakna yasma'una kalam Allah, mereka minta kepada Nabi Musa untuk, nah, karena enggak bisa melihat Allah, yaudah kami dengarkanlah, biar kami bisa mendengar kalam Allah. Dibawa mereka sedikit naik ke Bukit Kursina. Nabi Musa berdialog langsung dengan Allah, Allah perdengarkan suaranya kepada mereka. Nah, setelah mereka turun kembali ke Bani Israel, Nabi Allah Musa mengatakan Allah merintahkan begini-begini, mereka merubah. Maksudnya begini-begini. Bukan yang seperti yang dimaukan oleh Allah yang melewati Nabi Musa, tapi menurut mereka dirubah. Ini makna yang kedua. Ya, ada lagi menyebutkan bahwa yang mereka ini yang merubah-rubah ini, mereka orang-orang generasi awalnya itu yang suka mentahrif ini, menghalalkan apa yang haram, mengharamkan apa yang halal. Itu generasi awal. Nah, generasi yang ada ketika itu dia hidup bersama Rasulullah, awal-awal Rasulullah diutus, merubah, mereka merubah ciri-ciri dan tanda-tanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam Taurat. Ya, dibuat rambutnya tidak lagi hitam, tidak lagi apanya apa? Kan Rasulullah rambut beliau kan antara lurus dan ikal. Tahu ikal ya, bergelombang, tidak terlalu lurus kaku, tidak bergelombang keriting. Nah, kemudian dahinya, matanya bercelak, itu dirubah oleh mereka. Dirubah oleh mereka. Nah, ini sikap, sikap mereka. Walau haula innama ma'ahum dunun wa taqalid li ahli ilmi minhum. Nah, ini mereka betul-betul taklid buta kepada ulama-ulama mereka dan juga rahib-rahib ahli-ahli ibadah di kalangan mereka. Nah, itu kalau cocok dengan mereka. Kalau tidak cocok dengan selera dan nafsu mereka, tetap mereka ingkari. Ini watak orang-orang Yahud. Fadzakara fi hadhihi al-ayat ulama'ahum wa 'awamahum. Allah sebutkan di dalam ayat ini ulama mereka dan orang-orang awamnya. Juga wa munafiqihim. Munafik-munafik di kalangan mereka. Wa man lam yunafiq minhum, juga orang-orang yang tidak munafik di kalangan mereka. Fal ulama minhum mutamassikuna bima hum 'alaihi min ad-dhalal. Ulama mereka berpegang dengan kesesatan yang ada pada mereka. Wal awam, sementara orang awamnya muqalliduna lahum la basirata indahum. Taklid kepada ulama tersebut tanpa ada ilmu pada mereka. Fala matma'alakum fit ta'ifatain, sehingga tidak perlu kalian berharap betul untuk mereka itu beriman dari dua kelompok ini. Orang awamnya ya seperti itu, ulamanya lebih-lebih lagi. Ya, makanya alangkah sedihnya, alangkah mengenai kasihan melihat orang-orang yang justru menempel kepada mereka, menganggap dan membenarkan keyakinan mereka bahwa semua agama itu sama seperti Al-Halabi dan yang semisal mereka. Nah, Wahdatul Adyan, ya, agama itu sama semua. Ikut menandatangani, ikut melakukan ya, kongres. Nah, itu saja itu sudah merupakan kekufuran. Itu sudah mengkufurkan. Wallahu a'lam. Nah, ini juga ini beberapa namanya ayat-ayat ini jadi apa namanya peringatan buat para thullabul ilmi wa nahnu kulluhum thalabatul ilmi. Kita semua juga adalah thalabatul ilmi. Nah, jangan hanya sekedar bisa membaca tapi kita tidak memahami dan tidak mampu untuk mengamalkannya. Nah, sedikit mungkin sepotong ayat, dua potong ayat ini gitu. Awala ya'lamu nama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kita paham, kita ngerti. Lihat apa contoh konkretnya, bagaimana orang itu tahu yakni beriman bahwa Allah Maha mengetahui. Ya, Allah Maha mengetahui keadaan dia. Mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang luput dari Allah. Juga sebagai peringatan. Jangan kita hanya Al-Quran ini kita sekadar membaca, rajin kita membaca, tapi tidak kita pahami. Nah, ini hasungan juga untuk kita beramal, untuk semakin semangat belajar sedikit, ya, sedikit kita ambil manfaat, faedah, keterangan dari para a'immah, dari para ulama tentang makna satu ayat, hadis, itu lebih bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Selasa kita libur, ya. Selasa kita libur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.